Bagaimana dengan orang yang masbuk sholat tarawih, yang biasanya imam sholat sebanyak 11 rakaat dan waktu istirahatnya imam sangatlah panjang? Bolehkah orang yang masbuk tersebut melengkapi rakaatnya ketika imam sedang istirahat? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Dia ada tambah 2 rakaat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikut langsung saja bersama imam, itu juga boleh, sebab asalnya ada keluasan. Ya, ada keluasan dalam jumlah rakaat. Kecuali kalau imamnya misalnya dia langsung panjang seperti langsung sholat 9 rakaat, ya maka ini lain lagi masalahnya. Dia sholat seperti yang dilakukan oleh imam. Nah, apakah Rasulullah pernah sholat malam secara berjamaah di luar bulan Ramadan bersama para istri beliau? Ya, kita sudah membaca hadits tadi ya. Seorang lelaki, Allah rahmati, kalau dia bangunkan istrinya untuk sholat. Ya, jelas ya. Bukan dia bangunkan istrinya untuk sholat berjamaah, tapi disuruh sholat. Dia perintah untuk apa? Suruh sholat. Ini mengesankan bahwa setiap orang sholat sendiri-sendiri. Boleh sholat berjamaah, tapi kadang-kadang saja. Ya, kalau terus-menerus itu, sudah kita terangkan, tidak disyariatkan. Adakah tambahan Rabbul Malaikatu Warruh setelah witir? Nah, itu Rabbul Malaikatu Warruh di pembacaan apa namanya? Subuhun Quddus Rabbul Malaikatu Warruh, itu doa ruku dan sujud. Ya. Adapun doa yang dibaca setelah witir, Subhanal Malikil Quddus, itu doa setelah witir. Ada orang yang mengatakan bahwa dosa yang diampuni oleh amalan-amalan seperti puasa, sholat, dan lain-lain, itu adalah dosa kecil saja. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Ya, pendapat kebanyakan para ulama. Karena dosa besar, itu perlu taubat khusus. Perlu taubat khusus. Nah, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Bagaimana cara kita beristighfar pada waktu sahur? Seperti dalam ayat, bolehkah kita membaca Sayyidul Istighfar? Padahal itu dibaca di pagi dan petang. Boleh saja, Sayyidul Istighfar itu disyariatkan dibaca pagi dan petang. Tapi bukan artinya tidak disyariatkan di tempat lain. Ya. Dia adalah penghulu istighfar. Boleh dibaca di mana saja. Seorang yang berdoa dengan itu di sujudnya boleh saja. Tidak ada masalah. Untuk memanfaatkan waktu sujud sebagai tempat mustajabah berdoa. Dan kalau dia sholat witir, itu sudah istighfar. Ya, sebab bacaan di dalam sholat ada istighfarnya atau tidak? Hah? Ada kan? Maka dia termasuk sudah kepada orang yang istighfar. Ini mempertanyakan tentang apa namanya? Di sebagian kegiatan di misalnya penerimaan mahasiswa baru, ya, kadang mahasiswa baru ini di training dilakukan sholat lailu secara berjamaah untuk melatih mereka, ngajar mereka tuntunan sholat. Ya, dan ini dikatakan bukan terus menerus. Iya betul, bukan terus menerus dilakukan. Memang sekali, tapi tahun depannya ada lagi. Tahun depannya ada lagi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Seakan-akan tiap kali ada training harus ada yang seperti ini. Itulah tadi yang saya katakan. Membiasakan seperti ini adalah hal yang tidak disyariatkan di luar Ramadan. Ya. Tapi kalau dia kadang-kadang ada dia punya keluarga, adik, diajarin, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bikin acara khusus seperti ini adalah hal yang kurang tepat. Jelas ya? Kalau kita mengqadha witir, apakah boleh setelah sholat subuh dan belum terang? Nah, kalau dia mengqadha witirnya, qadhanya nanti setelah terbit matahari. Ya, mengqadha setelah subuh, setelah sholat subuh itu waktu terlarang sholat. Nah, boleh sholat apapun di situ kecuali kalau dia mengqadha 2 rakaat sebelum subuh. Itu saja. Tapi witir nanti setelah matahari terbit. Bolehkah perempuan ikut di masjid sholat tarawih? Dan mana yang paling afdal? Mereka sholat di rumah atau di masjid? Ya kalau tanya paling afdalnya di rumah, paling afdalnya bagi perempuan. Iya. Tapi kalau bertanya apakah boleh ikut di masjid, Nabi telah bersabda, la tamna'u masajidallahi, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Nabi melarangnya, silakan dia datang. Kalau dia ingin sholat, ya. Dan kadang sebagian perempuan ingin hadir karena di waktu sholat misalnya ada kelebihan di sholatnya. Ya. Dia kalau sholat di rumah misalnya dia tidak bisa membaca panjang. Tapi kalau dia hadir di belakang imam, ya dia bisa panjang sholatnya. Ya. Dia misalnya lebih sholat, lebih khusyuk kalau dia apa namanya hadir. Ya. Maka ini hal-hal yang boleh. Tapi kalau berbicara paling afdalnya di mana? Bagi perempuan paling afdalnya di rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para perempuan, "Wa buyutukunna khairul lakunna." Dan rumah-rumah kalian itu lebih baik bagi kalian. Padahal ada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu orang salat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 salat di masjid lain selain Masjidil Haram. Bersama dengan itu Nabi berkata kepada para perempuan di Madinah, "Rumah kalian lebih baik daripada bagi kalian." Jelas ya? Ini sudah kita terangkan ya, banyak pertanyaan alhamdulillah sudah dijelaskan. Baik, saya kira cukup dulu apa yang saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Dan saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus masjid Nurul Izzah atas kesempatannya dan waktu yang diberikan. Dan juga kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk mereka semua dan untuk seluruh hadirin, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada acara dan pengajian serta ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita hingga bulan Ramadan dan memberikan anugerah kepada kita dengan kemuliaan taufik dan rahmatnya di bulan tersebut, dan semoga Allah menutup kita semua dengan mengakhiri Ramadan itu dengan kemenangan dan keberhasilan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Atas segala macam kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.